Akhirnya ku tempuh jalan yang sunyi mendendangkan lagu bisu sendiri di lubuk hati puisi yang ku sembunyikan dari kata-kata cinta yang tak bisa engkau temukan wilayahku. Biarlah aku yang terus berusaha mengetuk pintu rumahku. Kalau memang tak sedia engkau menatap wajahku, biarlah para kekasih rahasia Allah yang mengusap-usap kepala aku. Jalan yang sunyi mendendangkan lagu bisu sendiri di lubuk hati puisi yang ku sembunyikan dari kata-kata darahku untuk melepas dahagamu. Mungkin engkau butuh kematianku untuk menegakkan hidupmu. Ambillah, ambillah, akan kumintakan izin kepada Allah yang memilikinya. Sebab toh bukan diriku ini yang kuinginkan dan kurindukan. Cinta yang